wabarakatuh. Allah mengucapkan selamat Natal. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Natal itu sangat berbahaya diucapkan. Karena Natal itu adalah menurut KBBI, itu KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Natal itu adalah hari kelahiran Yesus sebagai anak Tuhan. Sementara dalam keyakinan kita, Yesus atau yang disebut Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Itu keyakinan kita. Ya, masalah mereka mau menganggap Nabi Isa anak Tuhan itu urusan mereka. Kita enggak wajib intervensi. Hanya saja di dalam keyakinan kita umat Islam, Nabi Isa bukan anak Tuhan, hamba Allah Subhanahu wa taala yang suci. Maka kalau kita mengucapkan selamat Natal, ya sama saja kita mengucapkan selamat atas hari kelahiran Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kan bertentangan dengan akidah kita. Bertentangan dengan akidah kita. Maka enggak boleh siapapun. Nah, cuman kalau mu'alaf ini kan mungkin karena enggak tahu, enggak sadar. Makfu kalau memang enggak sadar, enggak tahu. Tapi tetap dikasih tahu. Sesudah tahu, enggak boleh diucapkan. Karena kalimatnya itu berbahaya. Kalimatnya itu berbahaya. Bertentangan dengan akidah umat Islam. Bukan berarti kita memusuhi mereka, kan tidak. Hanya saja ini berlawanan dengan akidah kita. Ya ucapkan selamat aja. Selamat ya. Selamat apa ya? Pokok selamat pagi, selamat sore, hari ini kamu selamat. Tidak apa-apa. Kan bisa. Nggak mesti anu kan. Ini adalah akidah kita. Bukan berarti dengan nggak mengucapkan selamat. Berarti kita musuh sama mereka. Nggak anu. Enggak. Siapa bilang? Kita tetap menghormati mereka kok. Kita tetap bertentangan mereka. Hanya saja tolong. Ucapan selamat itu bertentangan dengan akidah kami. Tolong hormati kami. Setelah itu kita silaturahmi, makan-makan, tidak apa. Silaturahmi sekedar main aja bertetangga, ya tidak apa. Ya, berarti bukan dalam raya angka Natal tadi. Karena bertentangan dengan akidah kita. Nah, kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah ucapan ketika mendapatkan musibah. Musibah apapun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi ya kalau orang non muslim kan enggak etis lah mengucapkannya. Ya karena mereka Tuhannya beda sama Tuhan kita. Tapi karena satu saudara mungkin jadi enggak apa-apa. Iya. Karena tapi kalau bisa dihindarkan. Karena enggak etis, enggak beretika. Karena pendapat yang terkuat ulama mengatakan bahwasanya tidak boleh mendoakan non muslim kecuali satu doa, yaitu mendoakan mereka agar dapat hidayah. La inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah ucapan doa juga. Ya, ucapan sabar. Tapi ada juga ulama yang mengatakan boleh mendoakan non muslim. Ini pendapat kedua, pendapat yang di bawah pendapat yang pertama. Nah, kalau saudara mungkin ya kita ambil pendapat nomor dua itu. Tapi kalau non lain kita ambil pendapat pertama. Ya bela sungkawa aja enggak apa-apa. Ya. Bela sungkawa, boleh enggak kita anu? Ya boleh main-main berapa dulu karena tetangga karena anu kita berbela sungkawa enggak apa-apa. Ya bukan berarti dengan enggak mengucapkan kita enggak boleh datang ke rumahnya, enggak. Kalau ini harus dibahas secara hati-hati, secara terperinci karena nanti takutnya akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Hati-hati. Bukan berarti saya mengajarkan kebencian, tidak. Kita wajib mengayomi mereka, hidup sama mereka, bertetangga mereka. Mereka butuh bantuan, wajib kita tolong. Mereka kelaparan, wajib kita kasih makan. Wajib. Tapi ada batasan-batasannya ibu-ibu sekalian. Dalam masalah akidah, lakum dinukum. Oleh bagimu agamamu, bagiku agama. Selesai. Bukan berarti kita musuh kan? Kan tidak. Cuman sekarang kalau enggak mengucapkan musuh, kain. Enggak. Enggak. Datang ke rumah main, silaturahmi enggak apa. Tapi masalah akidah, mohon maaf agama kami melarang. Wallahu a'lam bishawab.